بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. Yang hadir di sini, orang tuanya harus membawakan kitab KPR-nya. Seperti yang ini, yang siapa ini? Sama namanya itu. Betul loh. Seperti itu tadi, biar ngerjakan PR-nya di sini. Biar enggak main kertas. Ada orang tuanya. Siapa ini? Semua antum rapi. Sama ini. Sama namanya kamu. Ucup. Mufurehan dan yang lain. Jadi kalau kesini besok bawa kitab PR-nya, ya, sama pensil, ini sama abinya, ya. Jadi PR-nya dikerjakan di sini, biar enggak main-main aja seperti ini, Abdullah dan semisalnya ini. Baik. Qala Sahabat Rahman bin Hasan al-Sahih Allah Ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم ini maknanya tahdzir, waspadalah kalian dengan sikap atau sifat al-ghulu, melampaui batas dalam semua perkara din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Ini termasuk hasr. Minimal adalah penekanan makna bahwasanya kebinasaan orang sebelum kita dari umatnya para anbiya yang sebelum kita, binasa mereka adalah penyebabnya adalah al-ghulu. Maka kita harus tahu tentang apa itu ghulu. Dan mengetahui tentang perkara ghulu enggak akan sempurna kecuali dengan mengetahui sunnah. Maka barang siapa yang mencukupkan dengan meniti apa yang telah Rasulullah contohkan, maka dia akan lepas daripada sifat al-ghulu. Dan ini enggak akan sempurna kecuali dengan mengenal sirah para salafus saleh. Bagaimana sejarah mereka dalam mengamalkan din ini. Dari situlah kita akan bisa melepaskan diri kita dari sikap al-ghulu, yakni melampaui batas. Mengenal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal pemahaman yang telah lewat dari para salafus saleh dalam agama ini, bagaimana mereka menerapkan syariat ini. Dari situlah kita bisa insyaallah dengan izin Allah Ta'ala bisa melepaskan diri kita dari sikap al-ghulu, yang ini melampaui batas dalam perkara din. Qala Sabdu Rahman bin Hasan rahimah ta'ala qawluhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hadha al hadis dzakara al musannifu biduni dzikri rawihi. Hadis dalam kitab ini, yakni dalam matan dalam kitab tauhid disebutkan oleh al-musannif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tanpa menyebutkan siapa rawinya, artinya siapa sahabinya. Faqad rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayatnya Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan Ibn Majah dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yani rawi hadis ini yani sahabinya adalah Abdullah bin Abbas. Wada lafdu riwayat Ahmad. Wada lafdu riwayat Ahmad yani lafaz yang dibawakan oleh al-musannif yani riwayatnya Imam Ahmad dari Ibn Abbas an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in. Apa makna ghadata jam'in? Rizki. Soleh. Apa lagi? Zakaria. Ghadata jam'in. Sabi'i. Abdullah. Apa lagi? Ayub. Soal lagi. Masjid ni ghadata jam'in. Siapa? Nama tempat ghadata adalah ini dorof. Saya bisa jawab Malik. Bang Kamar. Di Muzdalifah. Ghadat mani waktu Pak? Pagi. Pagi-pagi di Muzdalifah. Muzdalifah itu dikatakan jam'un karena manusia kumpul di sana sebelum masuk Mina. Sepulang mereka dari Arafah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah mereka berangkat ke Mina para jamaah haji. Nginap di Mina. Hari ke-9 tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Sampai sore. Kemudian balik dari Arafah menuju Muzdalifah dikatakan jam'un. Mabit di Muzdalifah. Dan mabit nginap di Muzdalifah ini ahli mengatakan rukun haji. Di antaranya dari Ibnu Hazm rahimahullah taala. Kecuali para duafa. Dari kalangan orang-orang lemah dan para wanita boleh lanjut menuju ke Mina di malam itu. Nah, kejadian ini adalah di Muzdalifah. Ketika Rasulullah SAW merintahkan untuk mengumpulkan kerikil-kerikil kecil bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghadata jam'in," di pagi hari di Muzdalifah. Halummal kutli, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, halumma. Kemarilah. Ya kan, pungutlah untukku. Yaitu apa? Kerikil-kerikil kecil untuk melempar jumrah ketika masuk di ini ya apa? Di Mina. Falaqattulahu, kata Abdullah bin Abbas, halumma ulqutli. Abdullah bin Abbas diperintah Rasulullah untuk memungut kerikil-kerikil kecil. Falaqattulahu hasayatin, maka aku memungut kecil, kerikil kecil untuk beliau. Hunna hasol hadf. As-Shalih Ad-Dabyani yang biasa untuk melempar pakai ketapel. Enggak mungkin sebesar segini ketapelnya siapa? Ya toh? Masa sebesar butir apa? Sebutir emas? Sebesar kelapa ya enggak? Ya kan? Maka hasol hadfi ya ini kerikil-kerikil yang biasa untuk melempar seperti pakai ketapel, tentunya adalah sesuai yang layaknya ketapel itu seberapa untuk dipakai melempar pakai ketapel. Falamma wada'ahunna biyadihi qala na'am bi amsaliha ulai farmu. Di sini tanda bahan farmu. Na'am. Jadi ketika Rasulullah SAW meletakkan di tangan beliau kerikil-kerikil tadi, beliau mengatakan na'am. Iya. Seperti inilah, seperti kerikil-kerikil inilah kalian melempar. Semisal ini. Bi amsali haula'i. Haula'i semisal kepada tadi hasayat. Farmu, maka melemparlah dengan kerikil-kerikil kecil ini. Wa iyakum wal gulu wa bidin. Nah ini. Jadi tadi contoh yang telah Rasulullah ridhai dari Abdullah bin Abbas ketika beliau mengambilkan untuk beliau kerikil-kerikil kecil. Lalu diberikan tahdzir secara umum, wa iyyakum wal ghulu wa fitin, dan waspadalah wahai kalian dengan sikap al-ghulu dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu wa fitin, maka hanya saja halaka man kana qablakum bil ghulu wa fitin. Binasanya orang sebelum kalian adalah dengan sebab al-ghulu. Bidin, ini namanya jumlah ta'liliyah. Jumlah yang menetapkan adanya sebab atau alasan kenapa mereka binasa. Ini karena sebabnya adalah al-ghulu dalam perkara agama. Maka untuk menepis sikap ghulu dari diri kita, tidak bisa lepas dari gulu kecuali kita mencukupkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Dan bagaimana penerapannya para salafus saleh dari para sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan penerapan perkara ibadah. Dan di sini akan kita lewati sebagian nukilan yang akan didatangkan oleh beliau dalam mensyarah hadis yang setelah ini. Dan dari sini ya saya perhatikan sebagai bentuk penjelasan tentang bab atau terjemah, di mana bahwasanya sebab binasanya kaumnya Nuh dari periode ke periode karena mereka memiliki sikap gulu menanggapi atau mensikapi orang-orang soleh dari kalangan mereka, ingin semangat dalam perkara ibadah, mengingat tentang sejaknya para salafus saleh di kalangan mereka dengan cara digambar. Datang generasi selanjutnya tidak tahu tentang apa yang telah terjadi di zaman sebelum mereka. Setan di situ mulai membisikkan sebagai bentuk tipu daya. Maka mereka beribadah kalau enggak di tempat gambar-gambarnya orang soleh tadi tidak puas. Lalu terus digiring kepada perkara yang lebih parah sampai menyembah orang-orang yang dianggapnya soleh tadi. Pertama menyembah Allah Ta'ala di sana. Tapi generasi setelahnya maka menyembah yang dianggapnya orang soleh sebagai bentuk syafaat antara mereka dengan Allah Ta'ala. Dan inilah akibat al-ghuluh. Akibat al-ghulu dalam perkara agama menjadi keluar dari din berupa kesyirikan dan kekufuran. Qala Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, hadza amun fi jami' anwa'il ghulu fil i'tiqadat wal a'mal. Ini adalah umum dalam seluruh macam-macam al-ghulu, baik dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan keyakinan dan berhubungan dengan amalan-amalan yang zahir, yakni perkara ilmiah dan perkara al-amaliyah. Perkara ilmiah, perkara yang berhubungan dengan keyakinan, perkara amaliyah dan perkara berhubungan dengan amal, berupa penerapan ibadah dengan anggota badan. Maka terlingkupi perkara yang berhubungan dengan al-ghulu kalau enggak memiliki kewaspadaan. Wasababu hadzal lafdi, penyantun tadi apa? Rizki? Al-am gitu. Bukan ilm. Yang lain? Semuanya apa? Al-am ya? Semua? Nusra yang anak punya, baik nusra ini atau yang di rumah. Keduanya nusra yang salah cetak. Tertulis wasababu hadzal lafdi al-ilmu. Nah ini nampak sulit untuk dicerna tentang maknanya. Ternyata apa yang benar adalah al-am, lafad al-am, lafad umum. Jadi yang tertulis dengan lafad al-ilmu itu tolong dibenahi. Wasababu hadzal lafdi al-ami, begitu. Dan inilah ya ikhwah pentingnya perbedaan nuskho dalam suatu majelis taklim. Tanpa capek-capek kita membenahi sebagian kesalahan cetakan, ya kan, langsung dengan gampang, dengan mudah diketahui mana yang salah. Cetakan yang punya anak, baik yang ini atau yang di rumah, semuanya dua-duanya salah. Wasababu hadzal lafdz al-ilm al-am, yani tadi sebab lafaz yang umum datang dari Nabi SAW adalah ramyul jimar iyakum wal gulu wa fiddin. Ini umum, fa inna ma halaka man kana qablakum bil gulu fiddin. Inilah umum lafaz ini, wa iyakum wal gulu wa fiddin, fiddin secara umum semua tata aturan agama, bukan cuma lempar jumrah saja. Nah, sebab datangnya lafaz yang umum dari beliau ini adalah sebabnya khusus, yaitu ramyul jimar, melempar jumrah dalam ibadah yang khusus, yaitu melempar jumrah ketika di Mina sepulang mereka para jamaah dari Muzdalifah. Jadi Rasulullah SAW dengan sebab yang khusus menyampaikan semua perkara yang berhubungan dengan agama tidak boleh al-ghulu. Tidak boleh seorang itu melampaui batas berlebih-lebihan. Ya kan? Perhatikan. Wa huwa dakhilun fihi. Wahuwa dakhilun fihi ramyul jumrah, masuk dalam perkara al-ghulu. Mislu ramyi bil hijara al-kibar, yakni perkara yang berhubungan dengan melempar jumrah ini adalah termasuk masuk dalam perkara al-ghulu, seperti melempar dengan batu yang besar. Dan sampai hari ini para jamaah haji, ya kan, bukan hanya banyak, sangat banyak melempar jumrah dengan memaki-maki setan, laknatullah, laknatullah ala setan, ya kan, pakai sandal, ya, dia pakai sandal pakai macam-macam sama dimaki-maki. Jadi sampai hari ini gak tahu bagaimana bimbingan kaum muslimin, ya mereka diberikan hak untuk membimbing para jamaah haji sehingga terjadi apa yang terjadi berupa al-ghulu dalam melempar jumrah, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kan, di hari itu sudah memberikan tahdzir, peringatan keras tentang al-ghulu dalam perkara yang dimaksud. Inti permasalahan dalam sebab datangnya hadis yang umum ini, tapi terjadilah apa yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa saya sangat mudah sekali hati ini menerima kebatilan. Sangat gampang sekali hati manusia itu menerima kebatilan. Dan telah lalu bahwasanya kebenaran semakin hari semakin berkurang. Dan kebatilan semakin bertambah. Ya kan, maka gambaran perkara din ini sudah tidak lagi bisa dibedakan kecuali orang-orang yang dapat rezeki dari Allah Ta'ala diberikan kekuatan untuk membedakan antara yang batil dan yang hak. Maka menjadi perkara yang samar antara yang batil dan yang hak sudah tidak ada lagi bisa dibedakan di banyaknya manusia. Nas'allah al-afiyah salamah. Mereka katakan mislu ramyi bil hijara al-kibar. Maksud dalam perkara hulu binaan ala anna ablagu min as-sighar. Kenapa dilakukan melempar jumrah dengan batu yang besar? Binaan dibangun di atas keyakinan bahwasanya itu lebih ablag. Salman. Urung ana. Dibangun dengan keyakinan bahwasanya itu lebih ablag. Lebih sempurna. Lebih dalam kandungan ketaatannya dalam anggapannya daripada menggunakan batu kecil. Ini ikhwa, itu namanya istihsan. Itu namanya al-istihsan, anggapan bagus dengan akal untuk perkara ibadah. Al-istihsan, anggapan baik dengan akal untuk perkara al-ibadah. Ya kan? Tsumma allalahu bima yaqtadi mujanabata haddi man kana qablana ib'adan min al-anil wuqufi ma halaku bihi. Tsumma allalahu, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan alasan taklil, alasan atau sebab. Bima yaqtadi, dengan apa yang menuntut alasan tadi itu menjauhi hadi, menjauhi apa? Perilaku orang yang sebelum kita. Maknanya orang-orang sebelum kita binasanya karena suatu perilaku, yakni melampaui batas. Kenapa beliau SAW memberikan tahdir seperti itu? Iba'ad dan anil wukuk bima halaku bihi, sebagai bentuk menjauhkan umatnya agar tidak terjatuh dalam perkara yang orang sebelum kita binasa dengan sebab tersebut, yakni al-ghuluw, melampaui batas. Ini bentuk kasih sayangnya beliau SAW terhadap umatnya, di mana jauh-jauh sebelum terjadi kebinasaan telah diperingatkan jangan sampai binasa seperti umat sebelum kita. Ini binasanya adalah dengan sebab al-ghuluw, sebab melampaui batas dalam perkara agama. Dan tentunya yaitu mereka yang disebut dengan melampaui batas tadi adalah karena memiliki anggapan baik dalam perkara ibadah. Ya kan? Seperti zaman kita ini. Perkara hulu sampai menerobos ke seluruh jajaran kaum muslimin illa man rahimallah. Dari kalangan mereka-mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang koh, yang dikatakan apa? Benar-benar ahlu sunnah, murni. Ternyata apa, memiliki sikap gulu. Di antaranya adalah menanggapi perkara yang terjadi adalah musim wabah yang dikatakan corona. Gulu, berlebih-lebihan. Mau berangkat ke masjid, jalan barengan satu kendaraan, satu sepeda motor. Ketika dekat dengan masjid, langsung saling menjauh. Nah itu. Masuk di masjid, langsung menjauh. Salatnya dijarang-jarangkan. Demi protokol kesehatan yang datang dari, ya kan? Datang dari ketentuan internasional, selain dari sholat langsung berkerumun ngobrol cerita entah kemana arahnya, lupa akan penyakit yang mereka takuti. Ini semua adalah hulu dalam menanggapi perkara yang sebetulnya tidak harus sebesar itu. Bahkan kemarin, satu bulan yang lalu, ya kan, bapak kua ketika pernikahannya saudara kita Abu Dzar, entahlah kenapa kata hatinya, hiburan sudah dibebaskan, dangdutan sudah dibebaskan, ya kan, kumpul-kumpul sudah dibebaskan, kenapa ketika acara pernikahan aja kok disuruh apa swab dan macam-macam. Ini Pak Kua sendiri ngomong di sini. Pak Kua sendiri tuh ngomong sama kita. Karena dilampirkan ya mau enggak mau ya sudah harus dilampirkan. Jadi pasrah bongkoan. Ya kan? Pak Kua sendiri enggak mampu berbuat apa-apa kecuali menuruti apa? Protokol yang ada. Ya kan? Dia sendiri juga enggak pakai masker, enggak pakai apa. Ya kan? Maknanya enggak percaya lagi apa yang diyakini oleh peraturan. Tapi karena sudah perkara agama ini sudah dikaitkan dengan media politik, maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Ra'aytu ad-dunuba tumitul qulub wa khairul laka isyanuha. Siapa yang hafal lanjutannya? Wa mafsadad dina illa al-muluk wa ahbarus su'i wa ruhbanuha. Tidaklah merusak agama ini kecuali para penguasa dan para ruhban ahli ibadah. Dan ulama usu di atas ilmu tapi menerjang dosa di atas ilmu. Syahidnya adalah yang merusak agama ini adalah bama afsadatin illal muluk wa habarusu'i wa ruhbanuha. Habarusu'i adalah para ulama jahat, ulama-ulama yang mengetahui tentang perkara agama tapi diterjang. Ruhban suka ibadah tapi di atas kebodohan. Yang pertama adalah di situ muluk para penguasa dikatakan oleh Al-Hulilam dalam syarah tentang kalau ucapannya Abdullah bin Mubarak ini pakai politik-politik jahat, politik syaitan merusak agama. Tapi ya kawan, ini syahidnya. Jadi hulu ini sebabnya banyak, dari banyak lapisan masyarakat, lapisan masyarakat kaum muslimin. Illa man rahimallah. Kita perhatikan. Jadi sema'allalahu bima yaktadi mujanabata haji man kana qablana iba'adana lil wukufi mahalaku bihi. Rasulullah SAW memberikan ta'lil, fa innama ahlaka man kana qablakum. Ya kan? Al-gulu bittin. Ini jumlah ta'liliyah. Al-gulu bittin. Sebab gulu mereka binasa. Kemarin telah kita pelajari dalam kitab usul fikih. Kawan-kawan yang telah belajar, tolong diingat. Untuk mengetahui al-illah, di sana ada illah al-mansusa. Di sana ada illah al-mustambata. Di antara illah al-mansusa adalah disebutkan di situ pakai nas. Seperti ba' sababiyah dan darahnya. Ya kan? Seperti bisa lebih gulu buddin. Harus ingat dulu kemarin yang belajar. Jadi summa allalahu bima yaktadi musana pada hati man kala qablana iba'adana lil wukuf bima halaku bihi fa innal musyarika lahum. فَإِنَّ الْمُسَارِكَ لَهُمْ فِي بَعْدِ هَدْيِهِمْ يُخَافُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْهَلَكِ. Beliau sekalipun mencoba melanjutkan, فَإِنَّ الْمُسَارِكَ, maka sesungguhnya orang yang berserikat, لَهُمْ, Lahum yakni dhamir humi kembali kepada umat sebelum kita. Dalam sebagian tata cara mereka beribadah kepada Allah yang berserikat dengan mereka ini, dalam sebagian saja yukhafu dikhawatirkan atas orang tersebut yang berserikat tadi adanya kebinasaan. Dari kebinasaan. Bagaimana kalau seluruhnya dipakai dalam semua tindakan orang sebelum kita dalam perkara hulu, diambil semuanya. Ya kan? Benar-benar dikhawatirkan dia binasa, bahkan telah binasa. Bukan yukhafu saja, bahkan benar-benar binasa. Karena kalau dalam melakukan perkara yang melampaui batas, ya kan, itu sudah binasa. Bukan binasa itu kemudian mampus, mati, ya kan, busuk di jalan-jalan gitu, bukan. Tapi binasa maknanya ada agamanya sudah rusak, agamanya hancur. Bagaimana ya Allah, itulah gulu. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari kalangan Mubtadi Al-Khawarij dan yang lainnya, Mu'tazilah dan yang lain dari kalangan Ahlul Bidah, orang-orang Sufi, mereka bukan sekadar khawatirkan dari kebinasaan, tapi telah binasa beneran. Agama mereka sudah tidak teratur lagi, tidak lagi bentuk agama yang pernah dilakukan oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang telah kita dengar hari demi hari, siang malam, memuji-muji Nabi Sallam dengan pujian yang gulu, ya kan? Kebodohan seorang hal tersebut dianggapnya suatu perkara yang harus dilestarikan. Itulah kebodohan, ya kan? Karena saking banyaknya mereka, sulit kita untuk menghindari dari mereka. Bagaimana mau kita menghajar mereka? Sulit. Beratnya setengah mati. Kenapa? Karena kita berjalan kemana, kita akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Di mana-mana, di kantor-kantor, di pasar-pasar, ya kan? Di toko-toko, semuanya kita jumpai orang-orang semisal itu. Saking banyaknya manusia yang telah binasa dalam kehancuran agama mereka karena sebab melampaui batas. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa al-muslimin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanattiun. Qala salasan. Halakal mutanattiun. Tanattu juga termasuk ghulu. Dan hukumnya adalah binasa. Halakal mutanattiun. Ini ma doa wa ma khabar. Dan dua ini adalah khabar. Maknanya Rasulullah mengkhabar bahwasanya orang-orang yang tanattu adalah binasa. Beliau mengatakan tiga kali terkait dengan binasanya orang-orang yang tanattu. Dan tanattu adalah ghulu, fadhal. Abul tanattu qala al-Khattabi al-mutanattiu al-mutaammiku fi syai'. Qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala, al-Khattabi adalah Abu Sulaiman. Beliau seorang alim yang pernah tinggal di negeri Afghanistan, di ibu kotanya dengan Kabul. Nisbahnya kepada Umar bin Khattab. Katakan al-Khattabi. Al-mutanatti al-mutaammiku fi syai'. Siapa itu mutanatti? At-ta'amuk fi syai'. Sangat mendalam-dalami dalam suatu perkara. Al-mutakallifu al-bahtha anhu ala madhabi alil kalam at-dakhilina fima la ya'nihim. Al-mutakallif yang sifatnya apa? Takalluf. Terlalu melampaui batas, terlalu berlebih-lebihan, terlalu membebani diri dalam pembahasan. Al-mutakallif al-bahtha anhu al-syai' tentang perkara tertentu di atas mazhabnya, pemikirannya ahlul kalam yang mereka masuk dalam suatu perkara yang bukan pekerjaan mereka. Malayaknihim, bukan pekerjaan mereka, bukan kedudukan mereka. Mengulik perhatikan ya ikhwa, bukan urusan mereka, tapi dimasuki. Maka itu perhatikan, kalau orang itu bukan termasuk dalam bidang urusannya, jangan coba-coba menyelam dalam perkara tersebut. Nanti tenggelam, enggak bisa. Apa? Enggak bisa kembali, enggak bisa terapung. Antum baca kitabnya Ustazuna Abdul A'la yang terakhir ini. Ya kan? Masuk dalam medan permasalahan tapi tidak tahu tentang permasalahannya sehingga menjadi kalang kabut ruwet untuk dipahaminya, seperti Utsman Sandakani dan Siddiq, kambingnya Abu Turab dan kawan-kawannya, Haris Jabali dan yang semisalnya. Sayangnya Haris Jabali enggak berani membaca kitab tersebut nampaknya. Kalau berani silakan wahai Haris, coba dikomentari satu baris dua baris biar kita tahu sejauh mana kehebatan engkau. Apalagi Siddiq, semua pandainya bikin apa? Silang. Kalau bikin silang aja anak-anak kecil pandai sini bikin silang. Silang gini, jangan dibaca. Tuh, perempuan-perempuan orang tua-tua aja tahu, jangan dibaca. Ya kan? Buyut-buyut tahu semua. Nanti buyut. Buyut itu siapa tuh lagi? Buyut itu bukan asrama. Kamu gak tahu. Nanti buyut, buyut itu bukan asrama. Ya kan? Itu bahasa Arab, tapi buyut bahasa Jawa? Apa? Ibunya mbah. Nah, itu buyut. Wis buyutan gitu. Maka Siddiq pun akannya buyutan kalau baca kitab itu. Ngerti buyutan? Kalau jalan gemeter-gemeter. Itu jenis buyutan. Orang sekian bilang kalau bilang buyutan maknanya apa? Kalau jalan sudah? Gemeter gini. Itu namanya buyutan. Kalau bahasa Arab buyut adalah bukan? Bukan asrama. Nah itu. Kalau bahasa Arab buyut itu bukan? Asrama. Memang buyut bukan asrama. Buyut asrama sama dengan asrama. Buyut cuma baitun. Asrama mufradnya apa? Asmara. Eh, perhatikan. Memang benar buyut bukan? Bukan apa? Bukan asrama. Asrama juga bukan bukan buyut. Nah. Buyut jamak baitun. Kalau asrama? Kebalikan dari kata apa? Asmara. Ayo. Baik. Ini namanya intermezzo. Intermezzo politik. Jadi perhatikan. Jadi al-mutakallif al-bahtsa anhu fi madhaib ahli al-kalam ad-dakhilina fi ma la ya'nihim al-kha'idina fi ma la tablughu uquluhum. Kha'idin, mereka menyelam dalam perkara yang akal mereka enggak sampai. Tahu pula tu. Mat, mana Pak Ahmad? Mana beliaunya? Kita perhatikan. Al-kha'idina fima la tablughu uquluhum. Jadi mereka menyelam dalam perkara yang mereka, akal mereka enggak nyampe. Ini seperti tulisannya Sandakani. Sandakani menulis suatu perkara yang akalnya enggak sampe. La ilaha illallah Sandakani, Sandakani. Di mana kau? Hampir satu bulan belum ada komentar. Mudah-mudahan enggak berkomentar sampai akhir hidup. Saya perhatikan ya Yahwa. Jadi ta'amuk. Pembahasan suatu permasalahan yang dia enggak, bukan pekerjaannya. Bima layak nihim, bukan urusannya. Kalau menetanat tu, menetanat tu alisimtina, menal mubah mutlakon. Di antara sikap tanat tu jadi gulu alimtina'u, ya kan? Apa mana imtina? Apa mana imtina? Beladi. Hah? Mencegah diri dari perkara yang mubah secara mutlak. Jadi gak mau menikmati perkara yang mubah secara mutlak, seperti kalladhi yamtani min aklil lahm, seperti seorang yang dia itu yamtani menghalangi dirinya dari makan daging, wal khubus makan roti, gak mau makan roti, ngeramban, ngerti ngeramban? Ngeramban itu bahasa Jawa, bahasa Sugian ngeramban. Belum tahu kambing kalau sudah keluar dari kandangnya, dipagar-pagar cari yang hijau-hijau namanya ngeramban. Orang sufi biasanya gak mau makan nasi yang apa? Nasi yang punel. Tapi makan karak terus. Ya kan? Ngeramban. Gak mau makan daging. Karak terus. Ngerti karak? Ngerti karak siapa? Bang Pendi. Apa karak? Bukan karakter. Tahu karak? Karak itu ditebel rupanya karung-karungan. 1 kilo 2.500. Ya kan? Nasi habis kenduren, enggak termakan. Nah, dijemur jadi kering. Ya kan? Itu namanya apa? Karak. Mana kerak? Enggak kerak. Karak. Kerak itu yang paling bawah itu, hitam-hitam itu. Ya kan? Antum masa di situ pakai majikom buahnya, ya kan? Dikirim dari Mbak Mus juga banyak, enggak termakan, dijemur sama Pak Salamun jadi karak. Nah, itu. Paham enggak? Nah, kalau mau makan itu biasanya ya dimasak sebagaimana tata cara khusus. Nah, itu namanya makan karak. Enggak mau makan nasi yang biasa, yang punel enggak mau. Beras yang harga 10.000 enggak mau, karak terus 2.500 cukup. Ya kan? Per kilo 2.500 3.000. Jadi seperti orang yang enggak mau makan daging, enggak mau makan ya kan nasi yang wajar, dia makan karak. Ngeramban. Ya kan? Dari pematang sawah dia apa? Cari jantung pisang. Jantung pisang itu kalau bahasa Sugiannya entut. Entut entut. Entutnya gedang. Nah, itu bahasa Sugiannya apa? Entut. Emang Sugian ngarani entut itu. Kamu kira apa? Kamu makan entut itu. Entut pisang, jantung pisang. Jadi di antara mereka seperti itu, enggak mau makan yang wajar dimakan manusia. Di antara wamin lubsi al-kitan wal-qatan, jadi enggak mau memakai pakaian yang halus, yang lembut, yang lunak. Fadal. Ya kan? Gembel. Mengenai pakaian yang berpulau. Ngerti berpulau? Pakaian yang berpulau. Biasanya kalau udah kerja keras, keringat, ya kan? Bajunya keluar pulaunya. Belum tahu? Memakai pakaian yang berpulau. Ngerti pakaian pulau? Pak Pendi. Antum ngelas, capek ngelas, baju keringat semua nanti. Ya kan? Enggak dijemur, enggak dicuci. Ya, besok pakai lagi, datang apa? Kabar pulau. Pulau Sumatera. Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Ya kan? Dan misalnya. Dan namanya pakainya ada yang berpulau. Nah, seperti itu ya, Huang. Wala yalbasu illa suf. Enggak pakai kecuali suf. Suf ini apa? Pakaian yang berbulu. Yang tani umin nikah ini saya enggak mau lagi nikah perempuan. Ya kan? Enggak mau menikah. Bujang. Ya. Wa yadhunnu anna hadha min az-zuhd al-mustahab, dan dia menduga bahwasanya sikap seperti ini termasuk zuhud yang diistihbabkan, yang disukakan, yang dicintakan kepada umat ini. Padahal dusta. Kalau Syahtakiyuddin, fahadha jahilun dolun. Berkata Syahtakiyuddin, ini adalah jahil dol. Sudah bodoh, sesat. Bodoh dan sesat. Entah. Jadi demikian ya Yahwah. Maka manusia adalah wajar. Seharusnya memakai yang wajar, pakaian yang wajar. Memakan makanan yang wajar. Ya kan, makan oleh manusia secara umum. Baik. Jadi antaranya adalah di imtina minal mubah secara mutlak. Jadi enggak mau menggunakan, mengkonsumsi perkara-perkara yang mubah secara mutlak. Kenapa? Karena dengan cara itu makanya dianggapnya lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala, lebih takwa kepada Allah Ta'ala. Tapi melampaui batas. Waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qala al-Ghazali wal mutanatti'una bil bahs wal istiqsa. Wal mutanatti'una bil bahs wal istiqsa. Pembahasan dan istiqsa. Istiqsa itu adalah benar-benar istiqsa, yastaqsi, ini maknanya apa? Benar-benar sampai sedelimet-delimetnya diteliti. Ya kan? Dan seorang harusnya apa? Yang wajar-wajar saja. Yang dohirnya mubah ya mubah. Jangan seorang itu keluar dari perkara yang dohirnya mubah kemudian enggak mau memakainya. Enggak mau menggunakannya. Wa qala Abu Sa'adat Ibn al-Asir rahimahullah ta'ala, humul muta'ammikuna al-ghaluna fil kalam. Yani halakal mutanati'un. Siapa mutanati'un? Muta'ammikuna al-ghaluna fil kalam. Ghalu ini hulu, sangat memperdalam. Ghulu, melampaui batas dalam perkataan. Al-mutakallimuna fi aqsa hulukihim, berbicara dengan apa? Halak yang paling terdalam, tenggorokan yang paling terdalam. Ya kan? Sekarang ini banyak orang mempelajari ilmu bacaan Al-Qur'an. Ya kan? Diperdalam sampai mulutnya metot-metot itu. Mulutnya mau mulutnya itu melihat-melihat kayak apa, kayak ban mobil yang kempes itu. Tahu kalian? Wah. Anda tahu ban mobil yang kempes? Jalankan. Ya kan, jalan ban mobil, ban sepeda motor yang kempes, terus dipakai terus, ya, kendaraan terus melayot melayot. Anda tahu orang-orang yang lomba bacaan Al-Quran, MTQ MTQ, mulutnya dipelayot pelayotkan, ya kan? Adik mulutnya dipelayot pelayotkan, kayak mulutnya bebek, kayak mulutnya ini macam-macam. Maka diantara perkara yang batil ini adalah seperti apa? Suaranya Abdul Basit. Misri. Tonggul Basit. Korek yang dari Misri dan Mesir. Semisalnya, kata Samukbul, dengarkan dari jauh nampak nyanyian. Kalau di Sugian ini ada juga satu orang yang suka metot-metotkan mulutnya. Dimeliat-peliatkan. Ya kan? Nah, seperti itu. Mutakallim baksa hulukim ma'khudu minan nut'i wa wal ghar al-a'la minal fam. Tanat kok diambil dari kamu kok ketawa terus, pulang, kalau gak bisa diam pulang. An-nut'i yani al-ghar al-a'la minal fam. Ghar ini paling dalam, yang bagian atas dari mulut, lubang yang paling dalam, ya kan, yang paling tinggi bagian atas. Semestuqmila fi kulli muta'ammikin qawlan wa amalan, kemudian digunakan dalam seluruh orang-orang yang ta'amuk, yang sangat memperdalam, baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Bapak Yahwa. Wakilan Nawawi rahimahullah fihi karahatu taqa'ur fil kalam fitasadduq wa taqalluf fil fasahah. Jadi taqalluf fil fasahah, berusaha semaksimal mungkin biar fasih. Nah, ini termasuk tidak disukai karahatu taqa'ur. Qa'ur itu memperdalam. Taqa'ur memperdalam. Jadi memperdalam dalam perkataan kita seduk wa takalluf fil fasahah, yakni berusaha semaksimal mungkin biar jadi kalam yang fasih. Dan wasti'mali wahsi lughah, dan menggunakan kalimat-kalimat yang asing. Wa daqa'iqil i'rab, dan i'rab yang sangat jelimet. Fi mukhatabatil awam wa nahwihim, berbicara dengan orang-orang awam pakai kalimat-kalimat yang asing. Biasanya orang-orang yang sudah pulang dari kuliah, ya kan, memakai kalimat-kalimat yang asing, nggak dikenal orang-orang awam. Dan juga yang mungkin pandai meng-i'rab dengan i'rab yang jelimet, padahal yang diajak berbicara adalah orang-orang awam. Ini nggak sepantasnya, tidak sepantasnya, nggak sepatutnya. Dan baik, qalu qala salasan ay qala hadzal kalimata salasa marrat. Rasulullah mengatakan halakal mutanatiun, berkata sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya dalam lugah Arab ya, untuk mentakkid ini adalah mayoritasnya penggunaannya cuma 3 kali. Ya kan, untuk mentakkid ini penggunaannya aglabnya mayoritasnya cuma 3 kali, enggak lebih dari itu. Maka itu dalam Al-Qur'an sebagian ayat yang diulang berkali-kali seperti surat Ar-Rahman dan semisalnya, ini alulim mereka berdiri siapakah ini takkid atau memang masing-masing ada kaitannya hukum tersendiri. Ini dibicarakan dalam pembahasan mengenal tentang masalah penafsiran ayat dan semisalnya. Rapi-rapi. Itu yang bagus. Mubalaghatan fit ta'lim wal iblagh. Kenapa diulangi 3 kali? Mubalaghatan fit ta'lim, bentuk mubalaghah, bentuk bersungguh-sungguh dalam ta'lim, keseriusan dalam ta'lim, dan iblagh cuma disebut 3 kali. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam kesungguhan dalam memberikan pengajaran cuma disebutkan 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Enggak disebutkan lebih dari 3. Enggak 5, enggak 6, enggak 7. Cuma tiga kali. Itu sudah cukup. Sudah cukup untuk memperdalam dalam menyampaikan taklim biar dipahami oleh para yang mendengarkan. Perhatikan ya, Ikhwah. Jadi kalau kita ingin mau mengulangi kalimat-kalimat yang dengan tujuan supaya bisa dipahami, 3 kali sudah cukup. Sebagai bentuk apa? Mubalaghatun fi ta'lim, mubalaghatun fi ta'limi wal iblagh. Taklim pengajaran, iblak menyampaikan. Dalam penyampaian perkara yang dibutuhkan oleh umat ini, Rasulullah cuma mengulangi 3 kali. Maka oleh itu dalam Al-Quran terulangi ayat-ayat yang kadang satu ayat terulangi berkali-kali dalam surat Ar-Rahman dan yang lainnya. Ini apakah untuk takkid? Kalau takkid, kenapa kalau lebih dari 3 kali, bahkan puluhan kali dalam satu ayat? Ini maka ditentukan oleh ulama sebagai hukum bisa setiap ayat berdiri masing-masing tentang hukumnya, bukan untuk takkid. Kalau kata takkid apa? Arab cuma menggunakan apa? 3 kali halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Dan beliau salah satu adalah afsahul Arab. Rasul mengatakan ana afsahul Arab. Mulafa kerbedaan min Quraisy. Fakat balagol mubin, maka sungguh beliau sallam telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat nyata, cukup dengan 3 kali. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah selesai ya? selesai dari syarahnya, insyaallah akan kita lanjutkan dari fihi masailu, beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini akan kita baca di waktu akan datang, insyaallah di hari Kamis malam Jumat. Jadi ikhwah, perhatikan anak-anak sudah bisa baca, ya kan, sebelum taklim harus persiapan, ya, bukan sekedar yang penting hadir. Ya hadir sudah bagus, cuma yang lebih bagus adalah persiapan. Dan ini perkara yang menunjukkan bahwa seseorang itu serius dalam mencari ilmu. Dan bapak-bapak yang punya anak-anak ikut belajar di sini, yang duduk di sini, tolong dibawahi kitab yang biasanya dikerjakan di rumah sebagai kerjaan PR, biar di sini enggak cuma main-main aja. Ya, kamu tahu-tahu aja kamu. Baik, Allah kita cukupkan, alhamdulillah, amin, tafadhalu.